Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-adna fal-adna minal jiran. Bab mendahulukan tetangga yang terdekat, kemudian yang terdekat setelahnya. Barakallahu fikum. Baik. Bab ini hampir semakna dan serupa dengan bab-bab sebelumnya, yang menekankan kepada kita untuk mendahulukan tetangga yang paling dekat ya dengan kita dalam segala sesuatu yang kita miliki. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddathana al-Husain ibnu Huraif, telah menghabarkan kepada kami al-Husain ibnu Huraif. Barakallahu fikum. Tayyib. Kunyahnya adalah Abu Ammar al-Marwazi. Abu Ammar al-Marwazi. Tayyib. Islam. Konsentrasi. Thiqatun. Abu Ammar al-Marwazi thiqatun. Qala haddathana al-Fadl ibnu Musa, telah menghabarkan kepada kami Al-Fadl bin Musa, Abu Abdullah Al-Marwazi. Siqatun. Sabtun. Warubbama aghrab. Warubbama aghrab. Dia adalah rawi yang siqah dan kokoh, namun terkadang dia mengeluarkan perkara-perkara yang asing dalam hadisnya. Anil Walid ibni Dinar, dari Al-Walid bin Dinar, Abul Fadl, Abul Fadl Al-Basri. Tayyib. Barakallahu fikum. Qala al-Hafidh maqbul. Al-Hafidh menyatakan dia maqbul. Barakallahu fikum. Maqbul indal Hafidh maknanya apa? Rafif. Tayyib, diterima kalau ada penguatnya. Kalau tidak ada, maka tayyib, ditolak atau dilemahkan riwayatnya. Ahsanta. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-Walid barakallahu fikum ini didhaifkan oleh Ibnu Ma'in. Ya, dha'afahu Ibnu Ma'in. Sehingga yang lebih tepat hukum terhadap Al-Walid adalah dhaif. Iya. Hukum terhadap al-walid adalah dhaif. Barakallahu fikum. Baik. Dikarenakan Ibnu Ma'in menjarah dengan jelas. Iya. Barakallahu fikum. Makbul sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya adalah rawi-rawi yang tidak diketahui ta'dil ataupun jarah pada mereka, melainkan hanya periwayatan dari murid-muridnya yang sedikit. Barakallahu fikum. Iya, sehingga dikatakan makbul. Namun apabila diketahui di sana ada tautik, baik rekomendasi dari ulama yang mu'tabar, atau ada jarah dari ulama yang mu'tabar, maka yang diambil adalah tautik atau jarah yang mu'tabar tadi. Barakallahu fikum. Itu prinsipnya terhadap rawi-rawi yang demikian sifatnya. Sehingga lebih tepat kita katakan al-walid adalah dhaif. Barakallahu fikum. Tayyib. Anil Hasan, dari Al-Hasan. Al-Hasan di sini adalah Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Nama ayahnya Musram. Nama ayahnya Al-Hasan Al-Basri. Loh. Beliau lebih ma'ruf dengan Al-Hasan Al-Basri. Siapa nama ayahnya Taqiyan? Siapa? Abul Hasan. Namanya bukan kunyah. Siapa Hasan? Bojonegoro. Mana? Abu Tolha. Siapa nama ayahnya Al-Hasan Al-Basri? Loh, kok geleng-geleng? Harusnya tahu. Hasan Ponorogo. Loh, enggak tahu juga. Masya Allah. Hasan Surabaya Sidoarjo. Siapa? Mana orangnya? Ke belakang. Siapa ini jagoan rawi? Abdul Razak, mana Abdul Razak? Siapa Abdul Razak? Loh. Waduh, gimana nih para senior ini? Abu Salamah. Taib. Al-Hasan Ibnu Yasar. Barakallahu fikum. Ya. Yeah. Al-Basri. Al-Hasan ini punya seorang ibu yang juga sebagai perawi hadis. Siapa namanya? Ubay. Siapa nama uminya Al-Hasan Al-Basri? Hasan Magelang. Siapa Hasan? Taib Ahsan ta. Khairah namanya ya. Khairah. Iya, itu lumayan untuk perbendaharaan nama-nama anak. Itu masyaallah. Khairah. Wa mahaluhu Hasan. Khairah ini thiqah, saduqah atau apa Hasan? Atau dhaifah? Hasan thiqah. La. Khalid. Mana Khalid? Wa mahaluha. Lo. Geleng-geleng kepala. Haris. Hah? Baifah. Wah, sangar ini. Haris ini sangar ini. Ngeri. Hah? Terlalu ganas itu jarahnya. Wa mahaluha Ridwan. Wa mahaluha, siapa yang tahu? Aliyar fa'yada. Man ya'rif. Siapa yang tahu? Ini pernah iya disampaikan faedahnya. Lukman. Wa mahaluha Ada yang tahu? Mana? Jangan angkat tangan. Tapi jangan angkat kaki. Ada? Baik. Haluha maqbulah. Barakallahu fikum. Maqbulah. Baik. Dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Ibnu Yasar. Annahu su'ila su'ila 'anil jar. Baik. Hasan ini atau Al-Hasan, beliau masuk dalam tabaqat tabi'in atau atba'u tabi'in. Salih. Al-Hasan ini masuk dalam tabaqatnya tabi'in atau atba'u tabi'in. Hah? Tabi'in. Taib. Ahsan tak? Beliau ditanya tentang tetangga. Maksudnya adalah beliau ditanya tentang batasan tetangga. Itu sejauh apa? Faqala, maka beliau menyatakan, arba'ina daran amamahu. Tetangga itu adalah 40 rumah di depan Anda. Itu semuanya tetangga. Wa arba'ina khalfahu. Dan 40 rumah di belakang rumah Anda. Itu semuanya tetangga. Wa arba'ina an yaminih. Dan 40 rumah di sebelah kanan rumahnya. Wa arba'ina an yasari. Dan 40 rumah di sebelah kiri rumahnya. Jadi tetangga itu adalah radius 40 rumah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Wa mahalu hadzal athar. Barakallahu fik. Syamsul falah. Matahari keberuntungan. Wa mahalu hadzal athar. Do'if. Baik. Apa penyakitnya? Al-Walid bin Dinar. Kenapa? Do'if. Do'if. Ahsanta. Barakallahu fikum. Athar ini lemah. Isnaduhu do'if. Barakallahu fikum. Baik. Wa fil bab. Barakallahu fikum. Yang serupa atau yang semakna dengan athar ini, itu cukup banyak datang secara marfu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tayyib, minhu di antaranya adalah an Abi Hurairah. Dari hadisnya Abu Hurairah wa Ka'ab ibni Malik. Dan juga dari hadisnya Ka'ab bin Malik wa Aisyah. Dan dari Aisyah. Kulluha marfu'ah. Semuanya secara marfu. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Wa kulluha dha'ifah. Namun semua sanad yang berbicara dalam masalah ini dengan makna yang sama, yaitu membatasi tetangga itu adalah radius 40 rumah, barakallahu fikum, semuanya dhaifah. Semuanya lemah. Barakallahu fikum. Iya. Waja'a mursalah an-Zuhri, dan juga datang secara mursal dari Imam Az-Zuhri. Baik. Juga dhaif. Iya, dikarenakan hadisnya mursal. Barakallahu fikum. Itu antum bisa lihat pembahasan riwayat-riwayat seputar masalah ini dalam kitab Irwa, Irwaul Ghalil, miliknya Syekh Al-Albani, jilid yang pertama halaman 1659. Jilid pertama halaman 1659. Dan dalam kitab beliau Ad-Dha'ifah hadis nomor 274 dan 277. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga riwayat-riwayat yang marfu'ah yang membatasi tetangga itu radius 40 rumah semuanya dha'ifah. Barakallahu fikum. Baik. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan barakallahu fikum, mereka para ulama dalam membahas haddul jiran, batasan tetangga itu sejauh mana, terjadi ikhtilaf di kalangan mereka. Iya, perbedaan pendapat di kalangan mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Waja'an Ali, datang riwayat dari sahabat Ali barakallahu fikum. Beliau mengatakan, man sami'a an-nida fahuwa jar. Man sami'a an-nida fahuwa jar. Tetangga itu adalah orang yang mendengarkan panggilanmu. Iya. Baik. Kalau ketika engkau memanggil rumahnya kemasukan suaramu, maka itulah tetangga. Barakallahu fikum. Sehingga batasan tetangga itu tergantung kuat tidaknya suara dia. Ya. Kalau dia suaranya sangat keras, barakallahu fikum, sekampung bisa dengar, ya sekampung itu tetangga dia. Barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau suaranya pelan, lembek, barakallahu fikum, yang ketika dia memanggil, ya ketika dia mungkin barakallahu fikum minta pertolongan, ada maling yang dengar cuma satu rumah, ya itu tetangga dia. Barakallahu fikum. Itu yang datang dari sahabat Ali. Ya. Mereka-mereka yang mendengar panggilan Anda dengan jelas. Barakallahu fikum. Taib waqila, dan ada yang mengatakan, man shalla ma'aka salatas subhi fil masjid. Man shalla ma'aka salatas subhi fil masjid. Tetangga itu adalah orang yang sholat bersama Anda sholat subuh berjamaah di masjid. Barakallahu fikum. Paham Ifan ya? Itu tetangga Anda. Adapun yang sholat subuhnya tidak di masjid, barakallahu fikum, di rumah, atau tidak sholat sama sekali, maka itu bukan tetangga Anda. Barakallahu fikum. Wah, repot kalau demikian batasannya ya. Barakallahu fikum. Kalau di lingkungan pondok pesantren enak, banyak tetangganya. Tapi kalau di perkotaan sana, sholat subuhnya ya kadang cuma satu orang, kadang dua orang. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Ya, tetangga dia cuma itu saja. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan sebagian mereka membatasi tetangga itu dengan 40 rumah, radius 40 rumah. Sebagian lagi membatasi tetangga dengan apa? 7 rumah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Fadh-dhahir an-nasawab tahdiduhu bil urfi." Fadh-dhahir an-nasawaba tahdiduhu bil urfi. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ya, yang benar batasan tetangga itu sesuai dengan uruf. Iya, kebiasaan yang ada di tempat tersebut. Barakallahu fikum. Dan ini adalah pendapat tayyib yang juga dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullahu taala wa ra'a, dan juga oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Mereka membatasi tetangga itu sesuai dengan uruf. Dan ini masing tempat ya, berbeda-beda. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Baik. Terkadang sebagian tempat itu dianggap tetangga, pada tempat yang lain tidak dianggap sebagai tetangga. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Bishr ibnu Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Bishr bin Muhammad, taqaddam, sudah lewat terjemahannya, sadukun rumiya bil irja, dia adalah rawi yang saduk dan tertuduh memiliki keyakinan murjiah. Barakallahu fikum. Tayyib. Inda akhina Abi Hurairah. Apa itu keyakinan murjiah? Irfa sautak. Tayyib. Labas. Mereka mengatakan, la yadurru ma'al imani dhambun. Perbuatan dosa itu tidak akan mengurangi keimanan seseorang. Barakallahu fikum. Sehingga menurut mereka, imannya Abu Bakar sama dengan imannya Abu Jahal. Iya. Imannya Nabi Musa sama dengan imannya Fir'aun. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini keyakinan orang-orang murjiah yang ekstrim. Barakallahu fikum. Iya. Mereka menyatakan bahwasannya dosa itu tidaklah mempengaruhi keimanan seseorang sedikit pun. Barakallahu fikum. Dan di sana ada jenis murjiah yang lainnya. Barakallahu fikum. Iya, yang dikenal dengan murjiatul fuqaha. Ini murjiah yang paling ringan walaupun juga tetap berbahaya. Barakallahu fikum. Tayyib. Yaitu ta'khirul amal anil musamma al-iman. Mereka mengatakan bahwasanya amalan itu tidak masuk dalam kategori keimanan. Iya. Barakallahu fikum. Amal itu tidak masuk dalam kategori keimanan. Ini dikenal dengan murjiatul fuqaha. Barakallahu fikum. Dan ini adalah salah satu, barakallahu fikum, penyimpangan yang terjadi pada Imam Abu Hanifah. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala akhbarana Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Abdullah di sini siapa? Ya Abdullah. Ya Abdullah Bengkulu. Mana Abdullah Bengkulu? Tayyib. Abdullah di sini siapa? Tayyib. Abdullah Ibnul Mubarak. Ahsanta. Amirul Mu'minin fil hadith. Qala akhbarana Ikrimah Ibnu Ammar, telah menghabarkan kepada kami Ikrimah bin Ammar. Tayyib. Sudah lewat terjemahnya. Iya. Dia rawi yang saduq. Qala haddatsana Al-Qamah ibnu Bajalah ibni Zaid. Tayyib. Al-Qamah ini barakallahu fikum, qala Al-Hafidh maqbul. Al-Hafidh mengatakan dia adalah rawi yang maqbul. Tayyib. Wa qala Adz-Dzahabi fil Mizan la yu'raf. Imam Adz-Dzahabi mengatakan di dalam Mizan, Mizanul I'tidal, la yu'raf. Tayyib. Wa dzakarahu Ibnu Hibban fi Tsiqat. Dan namanya disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam As-Siqat. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala sami'tu Abu Hurairah. Dia mengatakan aku mendengar Abu Hurairah qala mengatakan la yubda'u bijarihi al-aqsa qablal adna walakin yabda'u bil adna qablal aqsa. Seorang itu tidak diperbolehkan mengawali pemberiannya kepada tetangga yang lebih jauh kemudian baru yang dekat. Barakallahu fikum. Tayyib. Akan tetapi yang benar urutannya adalah dia memberi tetangga yang terdekat lebih dahulu kemudian baru yang jauh. Itu hukum asalnya. Selama tidak ada uzur. Ayo ikhwan ya. Tayyib. Misalnya, barakallahu fikum. Dia ingin memberikan makanan kepada tetangganya. Ya, ketika dia mengetok tetangga yang terdekat barakallahu fikum, ternyata tetangganya tidak ada. Ya, sedang pergi. Barakallahu fikum. Dalam keadaan makanan yang akan dia berikan ini barakallahu fikum, makanan yang cepat basi. Ya, tidak tahan lama. Maka apa? Dia melanjutkan pemberian selanjutnya kepada tetangga yang lebih jauh. Barakallahu fikum. Tayyib lil maslahah walil udhri. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun hukum asalnya adalah lebih mendahulukan tetangga yang terdekat kemudian yang jauh setelahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun atsar ini isnaduhu dhaif. Ya. Yeah. Di dalamnya ada Al-Qamah Ibnu Bajalah atau Bujalah barakallahu fikum. Tayyib. Dia adalah rawi yang makbul. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Al-muadzin yuadzin. Tayyib. Di sini ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya ini ada beberapa titipan salam. Yang pertama ada salam dari Abu Usama Lampung untuk yang kenal dengan beliau. Ya, Abu Usama Lampung. Itu teman saya dulu, satu angkatan. Kalau ada yang kenal. Dan ada salam dari Abu Ifah. Baik. Untuk semuanya. Ya. Ini Mu'adzin Al-Bayinah. Juga ada salam tadi dari Khalid Budi. InsyaAllah. Ya, untuk semuanya. Doakan, ya. Tayyib. Apakah diingkari jika masyarakat azan dua kali ketika sholat Jumat atau ditoleransi? Diingkari. Barakallahu fikum. Namun pengingkarannya alal maratib al-maslaha wal mafsadah. Tayyib. Kalau tidak mampu biliat bilisan tidak mampu taib habil qalbi barakallahu fikum dan itu semua diukur dengan maslahah dan mafsadah barakallahu fikum wallahu taala alam bisawab. Mana yang lebih dahulu kita beri, tetangga di samping kanan atau kiri? Taib. Dalam kaidah ini atau dalam masalah ini ada kaidah umum, iya. Dalam bab kebaikan maka al-yamin muqaddam alal tayyib shimal barakallahu fikum. Dengan dasar hadis kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at tayammun. Rasul itu paling senang mendahulukan bagian yang kanan dan itu mereka sebutkan dalam perkara-perkara kebaikan. Wallahu taala alam bisawab. Ada salam dari Abdul Majid untuk semuanya, terkhusus din 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, barakallahu fikum, mohon teman-teman ditanbih agar tidak memakai barang orang lain tanpa izin atau menempati tempat tidur orang lain. Dalam hal ini mengganggu pemilik barang dan pemilik tempat tidur. Tayyib. Barakallahu fikum. Ya, fenomena yang seperti ini sudah nampaknya sering kita jumpai. Ya, para asatid pun sering kena getahnya. Barakallahu fikum. Saya pernah mendapati Ustaz Agus kehilangan sendalnya. Padahal sudah begitu besar sendal beliau, masih ada yang memakai. Apa enggak kelewatan? Iya. Saya juga pernah mendapatkan kejadian yang demikian. Barakallahu fikum. Ini sikap tasahul yang tidak pantas bagi seorang thalibul ilmi. Paham ikhwan ya? Tayyib. Ihdharu min. Jauhi perbuatan seperti ini. Barakallahu fikum. Ya, suka menggunakan barang orang tanpa izin, barakallahu fikum, bermudah-mudahan. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib, ini karakter yang jelek. Iya, dan itu masuk dalam kategori idza, menyakiti. Barakallahu fikum. Begitu juga dalam menggunakan tempat tidur temannya, barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Sehingga di sini kita menasihatkan kepada para santri, barakallahu fikum, tetap menjaga adab khususnya dalam menggunakan barang orang lain. Amin fan ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kalau sudah keseringan ya, peringatan yang halus tidak berfaedah, jangan salahkan kalau ada yang ketangkep basah. Amin fan ya. Yang menggunakan sandalnya orang lain tanpa izin. Ya. Jangan salahkan kalau dikenakan sanksi-sanksi. Barakallahu fikum. Baik. Itu hanya peringatan saja. Namun saya harapkan antum semua adalah ukola, orang-orang yang memiliki akal sehat, wafudola, orang-orang yang memiliki keutamaan, sehingga hanya dengan satu kali ucapan langsung melaksanakannya. Wallahu taala alam bisawab. Nattafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.